الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman 161 di buku saya. Di buku antum halaman berapa? Hah? 146 di buku antum. Di buku saya 161. Fa anzalallahu bidzalika. Lanjut ya. Tafadhol dibaca di sini, dikrik. Ahlaka hadal jabbaro. Ahlaka beda dengan halaka. Kalau halaka lazim, ahlaka mutaati. Halaka binasa, ahlaka membinasakan. Terus sallallahu alaihi wasallam. Iwana, iya nah, terus. Wasaqat minhu syarafatu fi lailati wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi dirhasatun li bi'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jinnu wasyayatin hasala indahum dajjatun fi lailati azimati. Ulida fi makani yuqalu lahu sya'bun ala la yujadu tahdidun tahdidun tahdidun tahdidun nah baik. Mana tadi fa anzalallahu fi dhalika yudzakkiru quraishan surat al-fil. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat, surat fil. Ini mengingatkan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy menyaksikan peristiwa al-fil, peristiwa gajah. Orang Quraisy paham betul, tahu betul. Dan orang Quraisy tahu ketika peristiwa tahun gajah menyerang, ya. Mereka menyaksikan pasukan Abraha itu hancur. Dan mereka menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum hadir karena waktu itu beliau baru dilahirkan. Ya, fa anzalallahu fi dzalika yudzakkiru quraisyan surat al-fil. Allah menurunkan terkait kisah ini surat al-fil dalam rangka mengingatkan orang Quraisy. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus kepada mereka tayran, burung ababil. Tarmihim, yang burung ababil ini melempar mereka hijaratin min sijjil, bebatuan dari sijjil, ay min jahannam, dari jahannam. Ya, wal iyadu billah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti asaf. Ya. Seperti asaf. Apa itu asaf? Yang makul, yang dimakan. Asbahu mislat tibni. Mereka jadilah mereka seperti jerami, rumput kering, alladzi akalathu ad-dawab, yang dimakan oleh ad-dawab, hewan-hewan melata. Warasat warasathu, dan di bahasa kita dikotori oleh hewan. Ya, kalau bahasa anak kecil di ee-i. Di ee-i. Bahasa Indonesianya apa? Di ya gitulah. Masa nyebutnya diberakin. Ya, begitulah. Ya. Hadhihi qisatul fil, inilah kisah gajah. Hamallahu baitahu al-haram, yang Allah jaga rumah Baitullah al-Haram, itu Ka'bah. Bahkan ini pun diyakini oleh musyrikin. Ya, ketika Abraha dan pasukannya singgah di sudut kota Mekah, mereka merampas 200 sekitar 200-an ya, ternak milik orang-orang Mekah. Maka diutuslah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, untuk mengambil, meminta kembali ternak mereka. Abraha menyangka pemimpin Quraisy akan bernegosiasi, meminta jangan menyerang Ka'bah. Ternyata mintanya hewan ternaknya. Ya, setelah di Abraha kaget, loh, kok cuma urusan ternak? Nah, Abdul Muttalib menyatakan bahwasanya Ka'bah itu punya Rabb-nya, wa nahnu rabbul ibil. Kalau kita ini cuma pemilik unta, kita urusan unta, urusan mah kita. Kalau Ka'bah ya ada Rabb Ka'bah, urusan kamu sama Allah. Sudah yakin. Wa ahlaka hadzal jabbara, dan Allah membinasakan si sombong ini. Wa fi hadzal ami, dan di tahun itu juga wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dhahara ma wiladatihi ayatun. Ya. Bersamaan dengan kelahiran beliau ada beberapa tanda-tanda kelahiran beliau. Haitsu dhahara mahu nurun, ketika nampak cahaya, asyraqat, yang bersinar lahu dari beliau. Ya, usuru syams, bahkan sampai ke istana-istana Syam. Ya. Dalam riwayat yang lain, keluar cahaya dari rahim Aminah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lailati wiladati Nabi, pada waktu malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi tadi? Wa fi lailati wiladatihi irtajjat al-asnamu. Ya. Berhala-berhala bergoncangan, jatuh. Wartajja iwanu Kisra, bergoncang pula aula besar Raja Kisra di Persia. Wasaqatat minhu. Ya. Syurafat, dan berjatuhan pula balkon-balkon yang ada di istana Persia tadi. Wa fi lailati wiladati Nabi, dan di malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadhihi irhasat, ya tampak tanda-tanda kebaikan. Libi'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jinnu wasyayatin hasala indahum dajjatun. Terjadi huru-hara, kegaduhan di kalangan jin dan setan. Fi lailatil azimati, di malam yang agung tersebut. Wulida fi Makkah, fi makanin yuqalu lahu syi'bun. Ya. Ala muqarribatin min al-Ka'bah. Beliau dilahirkan di sebuah tempat yang disebut syi'b, bukit dekat Ka'bah. Ya, wulida fi Makkah, beliau dilahirkan di Mekah, lakin la yujadu tahdidun sabitun, namun enggak didapat dia. Ya, tempat penentuannya itu ya, lokasi pastinya. Ya, lima udi iddar, tentang rumah di mana beliau dilahirkan. Ya, alhamdulillah. Kalau diketahui orang-orang berbondong-bondong situ. Tabarukan segala macam. Baik. Nah, kemudian qala al-musannif walahu minal umuri 63 sanatan, beliau berumur 63 tahun. Arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum masa kenabian. Wa 23 nabiyan wa rasulan, dan beliau berumur 23 tahun setelah masa kenabian. Nubi'a bi iqra', Wa ursila bil mudjasir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Al-Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan surah Ya Ayyuhal Mudjasir. Nah, baca sekarang. Panji, baca Panji. Aimana al-Habasyiyatu alladhi warada al-hadith wa sara fi kifalati kafalah wa sara fi kafalati jaddihi Abdul-Muttalib thumma mata Abdul-Muttalib wa intaqalat kafalatuhu ila ammihi Abi Talib wa Aisha sallallahu alaihi wasallam sanatan qabla nubuwati ma'rufan bil amanati wasidqi wal karami wa tajannubi ibadati asnani wa tajannubi shurbi al khamri ma kana ya'malu ma ya'maluhu ahlul jahiliyyah bal kana alaihi salatu wassalam yakhruju ila ghari ira'at ويتعدل فيه فيه الأيام ذات العدل يعبد الله على ملة إبراهيم على التوحيد على التوحيد ثم لما بلغ الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بأن جاءه جبريل وهو في غار حراء فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ أي لا تحسن القراءة قراءة فضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم ضمه مرة ثانية ثم أرسله وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق Nah, ya. Fahuwa wulida fi Makkah, maka beliau dilahirkan di Makkah sallallahu alaihi wasallam wastur di api Bani Sa'din. Maka beliau dicarikan wanita yang bisa menyusui beliau ya ke Bani Sa'id. Nah, akhirnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ini kisahnya ma'ruf ya di buku-buku sirah. Halimah Sa'diyah dari keluarga miskin, punya keledai yang paling lelet. Ya. Air susunya pun juga kering, tapi ternyata setelah menyusui Rasulullah, keledainya yang paling cepat. Keberkahan meliputi keluarganya. Ya. Air susu kambing-kambing di keluarga Halimah Sa'diyah langsung melimpah. Subhanallah. Ya barakallahu fiik. Kemudian, wamata kemudian Abdullah bapak beliau mati. Bapaknya kafir. Bapaknya Nabi SAW Abdullah mati dalam keadaan kafir. Gak dikasih udur ya. Kan anaknya belum diutus. Gak dikasih udur. Udah tegak hujah. Hujahnya apa? Ada risalah Nabi Ibrahim AS. Terkontaminasi sama jahiliyah. Gak punya kitab mereka. Gak ada Taurat. Gak ada Injil. Nah, gak dikasih udur. Kalau ikhwah sekarang menyatakan bapaknya Rasul kafir apa mukmin? Kafir. Wah. Anaknya udah diutus belum? Belum. Ada kitab enggak? Enggak ada. Enggak dikasih udzur bil jahal? Enggak. Bapak antum kejawen gimana? Wah, enak aja bapak anak itu belum tahu. Kiraan bapak Rasul dia kafirin. Bapak dia enggak. Ini ya. Kacau ini. Nah. Rasul yang menyatakan sendiri bapaknya. Ini profesional. Inna abi wa abaka binar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ya barakallahu fik. Wa huwa fi batni ummih, beliau masih di dalam perut ibunya dalam keadaan hamil. Tsumma matat ummuh, kemudian ibunya wafat. Ba'da wiladatihi biqalilin, ya, beberapa saat setelah melahirkan beliau. Fahadanathu ummu Aymana al-Habasyiyatu, kemudian beliau diasuh oleh Ummu Aiman al-Habasyiyah, wanita dari negeri Habasyah, Ethiopia. Allati warasaha an abih, yang beliau wariskan. Akhirnya budak wanita ini jadi milik Nabi. Dulu milik Abdullah bapaknya. Wasara fi kafalati jaddihi, dan beliau akhirnya di bawah tanggungan kakeknya Abdul Muttalib. Summa mata Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib wafat, wa intaqalat kafalatuhu ila ammih, Abi Talib. Kemudian beralihlah ya, pengasuhan beliau ke pamannya, adiknya, bapaknya itu Abu Talib. Wa'asha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan qabla nubuwah. Beliau hidup 40 tahun sebelum masa kenabian, ma'rufan bil amanati wasilki wal karam, wa tajannubi ibadatil asnam, wa tajannubi syurbil khamr. Ma yamaluhu ahlul jahiliyyah. Ya, beliau dikenal dengan sifatnya amanah, ya. Ini ma'ruf ketika mereka berselisih, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, akhirnya mereka sepakat Rasulullah. Ketika mereka semua mengklaim, nahnu ahakku, kami yang paling berhak, kamu yang paling berhak. Nah, ternyata mereka semua sepakat. Bahkan ketika mereka mau safar, menitipkan barang mereka, gak mau ke istrinya sekalipun. Ya, ke Rasulullah SAW. Karena tahu gak mungkin khianat, gak mungkin dusta. Beliau dikenal dengan kejujurannya, ya, kedermawanannya, menjauhi peribadatan berhala, menjauhi minum khamr, ya. Bahkan di Rahiqul Makhtum, kalau enggak salah, beliau enggak pernah mendengar musik. Dahulu ketika beliau masih kecil, ada walimah orang-orang jahiliyah, beliau hadir di situ. Dinya ada orkes atau apalah, ya. Orkes jahiliyah. Ya, Allah tidurkan beliau sebelum adanya orkes tadi. Belum enggak pernah minum khamr, enggak pernah. Taib. Maka ya, dan yang di ini dari amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan beliau alaihi wasallam yakhruju ila ghari Hira, beliau keluar ke gua Hira. Beliau beribadah di situ beberapa hari. Ya. Beribadah pada Allah di atas agama Ibrahim alaihi salam, ala tauhid, di atas tauhid. Tsumma balagha al-arba'ina min umrika, kemudian ketika telah mencapai umur usia belum 40 tahun, nazala alaihi wahyu, turunlah wahyu kepada beliau, bi an ja'ahu Jibril. Jika Jibril datang kepada beliau ketika beliau sedang ada di Gua Hira, dan Jibril berkata kepada beliau, "Iqra', bacalah qala ma ana biqari'in." Maka beliau menjawab, "Saya enggak bisa baca." Ya, ma ana biqari' maknanya la uhsinul qira'ata, saya enggak bisa membaca. Fadammahu dammatan syadidatan, maka Jibril memeluknya dengan dekapan yang erat. Tsumma arsalahu, kemudian Jibril melepasnya, ya, dan Jibril berkata lagi, bacalah. Beliau kemudian mengatakan, saya enggak bisa baca. Kemudian Jibril mendekapnya sekali lagi, kemudian melepasnya, ya. Kemudian Jibril mengatakan lagi, bacalah. Dan Jibril, dan lagi-lagi beliau mengatakan, saya enggak bisa baca. Memang beliau enggak bisa baca tulis. Maka Jibril membacakan ayat untuknya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini 5 ayat pertama. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian, fadol dibaca sini. Ya, coba Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nabahu Allah bi-ikra. Bi-ikra. Ay ja'alahu nabiyan bidzalika. Tsumma dhahaba ila baitihi yartajifu min al-khawfi, li'annahu laqiya shay'an ma kana ya'rifuhu min qablu. Amran hailan. Fawajada zawjahu Khadijata alaiha wassalam. Radhiyallahu anha. Boleh aja ngucap alaih salam ke sahabat. Ya. Boleh. Asal jangan dikhususkan pada satu orang. Itu kebiasaan Syiah. Ya, untuk Ahlul Bait. Terus faqad itu huruf ghain. Wahadda'atku wa qalat lahu kalla wallahi la yuzika Allahu innaka latashibu ar-rahima wa taqri ad-daifa wa tahmilu al-kalla wa tu'ayyinu wa tu'inu ala nawa'ibat dahri nawa'ibat dahri fa ta'athu wa dhahabat bihi ila ibni ammiha wa rafata ibni nawfalin wa kana qad tahannatha wa qara'a fil kutubi as-sabiqati ta'budan lillahi azza wa jalla falamma akhbarahu bima ra'a qala hadha huwa an-namsu alladhi kana yanzilu 'ala Musa ya'ni Jibril alaihi as-salatu wassalam. Ahsanta. Sudah bacanya udah semakin membagus ini ya. Gimana murojaah matan mutamimahnya Sudi? Masih jalan? Dikasih pertanyaan marga. Songong banget harga. Dikasih pertanyaan. Masya Allah. Disusah-susahin lagi. Susah-susahin ya. Masya Allah. Si harga. Ya, mana tadi Sudi bacanya? Hadihi hiya nubuwwatuhu. Inilah kenabian beliau alaihi salatu wasalam. Naba'ahu Allahu bi Iqra. Allah mengangkat beliau menjadi nabi dengan Iqra. Ai ja'alahu nabiyyan. Allah menjadikan dia sebagai menjadi nabi bidzalika dengan peristiwa tersebut. Ini baru jadi nabi, belum jadi rasul. Makanya di atas disebutkan nubi'a bi Iqra wa ursila bi al-Muddatsir. Ya. Ini harus paham ini. Ini udah ngaji, cingkrang, pergi nunggu jenggot. Ditanya Rasulullah SAW jadi nabi, ayatnya apa? Bingung. Jadi Rasulullah ayatnya apa? Bingung. Ini pelajaran dasar, usul salasa. Kalau nggak tahu ini kebangetan ini. Ya. Kecuali memang nggak ngaji. Oke, ini kalau ngaji ya menisbatkan diri saya orang pengajian. Kalau nggak tahu ini ngaji apa jadi selama ini, Allahu musta'an. Ya, baik, perhatikan. Tsumma dzahaba ila baitihi, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Yartajif, ya irtajafa yartajibu, gigil. Minal khauf, karena takut tadi. Liannahu la kasyian, karena beliau menjumpai sesuatu hal maka la ya'rifu min qablu, yang tidak pernah beliau ketahui sebelumnya, nggak pernah berjumpa sama Jibril. Ya. Beliau pernah didatangi Jibril waktu kecil, tapi beliau enggak sadar, yaitu dibelah dadanya. Ya, dibedah. Ini ada di Sahih Bukhari. Ini bukan fiktif, kalau ada yang bilang fiktif, tempeleng. Ini Sahih Bukhari ini. Ya. Beliau dibedah dadanya. Kemudian dikeluarkan segala macam penyakit hati. Barakallahu fikum. Untuk dipersiapkan menjadi nabi. Kalau kayak kita gini ya enggak pantas sudah. Nah, jangan ngayal jadi nabi. Lah nabi ya ba'da. Apalagi enggak ada lagi nabi setelah ini. Ya. Mana lagi tadi? Amron ha'ilan, peristiwa besar. Fawajada zaujahu. Namanya zauj dalam bahasa Arab itu pasangan. Bisa istri, bisa suami. Tapi kalau zaujah ya pasti istri. Ya. Tapi kalau zaujun pasangan. Jelas waktu itu Rasulullah ketika masih beristri Khadijah, istri beliau Khadijah aja. Tapi kalau ketika sudah jadi Rasul, Khadijah sudah wafat, disebut zaujuhu, yang mana ini? Karena sudah banyak istrinya. Ya, sama ketika Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah, uskun anta wa zaujuka. Wa zaujuka berarti wa zaujatuka. Hawa. Ya, tapi kalau zaujah pasti istri. Ya, pasti istri. Kalau zauj pasangan. Istri lah di sini maknanya. Maka beliau mendapati istri beliau Khadijah. Khadijah ta radhiyallahu anha faqat tathu ghatta. Itu dari ghatta. Ya. Maka Khadijah ghattathu. Ghatta yughatti taghtiyah. Menutupi, membungkus gitu, menyelimuti beliau. Wa haddathu. Haddathu ini? Meredakan beliau, menenangkan. Wa qalatlah, dan Khadijah berkata, tenang aja, kan itu kamu ini kala wawas, kali-kali tidak, itu bukan bencana buat engkau. La yukhzikallahu, Allah tidak akan pernah menghinakan kau. Innaka latasiru rahim. Engkau ini orang yang menyambung silaturahmi. Engkau ini yang taqri ad-daifa, memuliakan tamu, tahminul kalla, mau menanggung beban kesusahan orang-orang lemah, wa tu'inu 'ala nawabid dahr. Engkau mau menolong orang-orang yang ditimpa musibah. Ya. Fawata'athu, maka Khadijah wata'at. Wata'at ini makna hayya'at, menyiapkan beliau. Ayo, kita pergi deh kita. Wa dhahabat bihi, dan Khadijah pergi bersama beliau, ila bani ammiha, kepada sepupu beliau, anak pamannya. Ya, yang dikenal sebagai pendeta. Waraqah bani Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal, udah tua. Wa kana qad tahannasa, dan si Waraqah ini beribadah kepada Allah, enggak beribadah kepada berhala, enggak beribadah kepada Yesus. Wa qara'a fil kutub as-sabiqah, dia banyak baca kitab-kitab terdahulu, Taurat, ya, Injil dibaca. Dia baca kitab. Ini kalau orang baca kitab berilmu, jadinya enggak jahiliyah, ya. Walaupun dia di masa jahiliyah, tapi dia terselamatkan. Ya, ta'budanillah, dia beribadah pada Allah, dia muwahhid. Falamma akhbarahu bima ra'a, ketika dikabarkan kepada Waraqah apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW di Gua Hira, maka Waraqah mengatakan, hadza nabus, itulah nabus Jibril, alladzi kana yanzilu ala Musa, yang turun kepada Musa, itu kamu diangkat jadi nabi. Seandainya saya masih hidup nanti, saya akan bela kamu. Kamu nanti akan diusir. Nah, ini pernyataan bahwasanya Waraqah telah berbaiat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dihitung sebagai apa? Mukhadram tabi'in apa sahabi? Mukhadram tabi'in apa sahabi? La mukhadram wala tabi'i. Berarti dia apa? Sahabi, ya. Kan berjumpa dengan Rasul. Belum jadi Rasul ya? Belum. berjumpa dengan Nabi lah. Udah jumpa dengan Nabi lah. Udah diangkat jadi Nabi kan? Masya Allah. Ya, kalau mukhadram, tahu nggak mukhadram? Nah, nanti di pelajaran takrib. Kemarin di Baikuniyah ada nggak mukhadram? Hah? Nggak ada, baru tabiin aja ya. Ya, penjelasan hadis mursal. Ya, barakallahu fiik. Mukhadram itu orang yang hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi, tapi nggak jumpa Nabi. Semisal Uwais Al-Qarni, bukan Qarni, ya, Al-Qarni. Semisal Raja Najasyi, ya, itu mukhadram. Kalau tabi'i, hidupnya bukan di masa Nabi, di masa sahabat. Ya. Kemudian Nubi Abi Iqra, ini pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ursila bin Mudatsir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Al-Iqra, dengan surah Iqra, Iqra Al-Iqra. Iqra diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudatsir. Wa baladuhu Makkah. Dan negeri beliau adalah Makkah. Wa hajara ila al-Madinati. Beliau berhijrah ke Madinah. Ba'asahullahu bin Nidarah anis syirki. Allah mengutus beliau untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah. Dalilnya ialah firman Allah, ya ayyuhal mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir. Wahai orang berselimut, kum, bangunlah kau, fa'anzir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabir, rabbaka maf'ul muqaddam. Dan besarkanlah nama Rabbmu. Wasiyabaka fatahir, bersihkanlah pakaianmu. Siyabaka maf'ul muqaddam juga. Warujiza, sama ini. Rijiz syirik, fahjur jauhilah. wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir dan seterusnya. Baca syarahnya di sini. Ya. Fadl. Zaki, baca Zaki. Uhiya lamuhiya ilaihi syar'in wa lam yu'mar bi tabdili wa rasulu huwa man uhiya ilaihi syar'in wa umira bi tabdili wa tawdih wa tawdihu dzalika anna rasula tunzalu alaihi syari'atun tanzilu alaihi syari'atun ويوحى إليه ببعض المسائل طيب المدثر معناه المختلف الملتحف لأنه صلى الله عليه وسلم أطلبه شيء من الفسع وقال دثروني غطوني غطى يغطي في الامريكان غطي karena ini jamak غطوني جس غطوني فانزل الله علي يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر اي عظمه عظمه وثيابك فطهر اي طهر اعمالك من الشرك والاعمال تسمى الثياب Wa qala Allah ta'ala libas at-taqwa dzalika khair sama at-taqwa libasan. Baik, sama taqwa libasan. Summa nazala alaihi qauluhu ta'ala, kemudian Allah turunlah firman Allah ta'ala kepada beliau, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, hadza huwal irsal. Inilah beliau diangkat menjadi rasul. Inilah makna ucapan Syekh nabahu bi ikra wa arsalahu bil muddatsir. Inilah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah mengangkat beliau dengan menjadi nabi dengan surah Iqra, mengangkat beliau menjadi rasul dengan surah Al Muddatsir. Wal farq bainan nabi wa rasul. Ini definisi umum ya, perbedaannya. Ya, kalau mau panjang di buku-buku yang lain. Kita cukupkan saja dengan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, yang Syekh Shalih Fauzan ini pun juga mencukupkan dengan penjelasan banyak para ulama dari kalangan salaf. Ya, nanti ada yang membedakan, ada yang ya, saya sendiri pun di kajian wasitiyah di sini memakai definisi yang lain. Ya, tapi di sini penjelasan Syekh Shalih Fauzan sudah cukup, karena enggak masalah beda. Perbedaan Nabi dan Rasul, bahwasanya Nabi huwa man uhiya ilaihi bisyar'in. Beliaulah yang diberikan wahyu dengan sebuah syariat, walam yu'mar bi tabrighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa rasul huwa man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bi tabrighihi. Sedangkan rasul ialah orang yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa tawdihu dzalik. Nah, penjelasan lebih lanjutnya adalah anna rasul tanzilu alaihi syari'atun au kitabun. Ya. Rasul itu ialah yang syariat atau kitab turun kepadanya. Sedangkan Nabi, ya, enggak ada. Bahwa Nabiun, dan beliau pun juga Nabi. Maka setiap Rasul pasti Nabi. Tidak Nabi pasti, tidak setiap Nabi pasti Rasul. Maka fahuwa nubi'a, maka beliau diangkat menjadi Nabi dengan ikra wa ursila bil muddatsir ala ra'sil arba'in. Ya, di penghujung usia 40 tahun. Ya, Kata di kalangan anbiya, demikian pula para nabi yang lainnya, mereka diangkat menjadi nabi di usia demikian. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu bi syar'in min qablihi wa kitabin min qablihi. Maka beliau diangkat menjadi nabi, diutus dengan syariat, ya, dengan syariat min qablihi, dengan syariat sama seperti nabi sebelum beliau, wa kitabin, dan membawa kitab, ya, kitabnya pun sama dengan kitab-kitab sebelum beliau, Taurat, Injil. Yuha ilaihi bi ba'dil masaili, beliau diwahyukan dengan berbagai permasalahan ka anbiya ibani Israel, ya, sama seperti para nabi bani Israel yang hadir setelah nabi Musa. Mudassir maknanya multahif, yaitu yang berselimut, karena beliau alaihi salatu wasalam ditimpa suatu hal yang menakutkan, faza. Maka beliau menyatakan dassiruni, selimuti aku, ay ghattuni, sama maknanya selimuti aku. Maka Allah berfirman, wahai orang-orang berselimut, ayyul mudassir, kum bangunlah, kum fa'anzir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, azimhu, agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, ya, pakaianmu bersihkanlah, tahhir amalaka, ya, bersihkan pakaianmu dari kesyirikan, karena amal-amal ini juga dinamakan sebagai pakaian. Allah Ta'ala berfirman, libasut taqwa dzalika khair, ya, pakaian ketakwaan ini amalan, itu adalah kebaikan yang paling baik. Allah menamakan takwa dengan pakaian, dengan libas. Nah, terus, ya, dibaca berikutnya, ya, Paris, baca Paris. Nah, rujiz, warujiza maknanya adalah asnam. Warujiza fahjur, maka hajarlah, boikotlah, ya, jauhilah itu, tinggalkanlah si berhala. Terus, fahjur utrukah, tinggalkanlah ibtaidahnya, jauhilah. Terus, maka Allah mengutus beliau, ya, di penghujung usia 40 tahun. Nah, maka beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Ya, setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, ya. Terus? Nah, sama. Ini dakwah beliau dengan dakwah para nabi, memerintahkan manusia, mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Terus? Nah, maka terjadilah mudawalah, diskusi, perbicaraan antara beliau dengan musyrikin. Terus, asala alaihi al-adha wa ala man amana bihi wa taba'ahu. Maka terjadilah gangguan yang menimpa beliau dan menimpa orang-orang yang beriman kepada beliau dan yang mengikuti beliau. Terus, salasa. Nah, maka terjadi juga mudayahat, ya, boikotan, blokade, ya, terhadap beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan musyrikin selama 13 tahun fi khilal selama maksudnya. Terus, nah, kemudian 3 tahun sebelum beliau hijrah, ini berarti masih di tahun ke-10, ya. Tahun ke-10 masih di Mekah, beliau usriya, diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Terus, nah, dan beliau dimi'rajkan, dinaikkan ke langit. Khomsu. Nah, kemudian beliau diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nah, maka beliau sholat 5 waktu tersebut selama 3 tahun. Terus, nah, kemudian orang Quraisy ta'amarat itu berkonspirasi, ya, berencana buruk berkomplotan untuk membunuh beliau dan menyiksa, atau sama ini membunuh juga, ya, untuk membunuh beliau, meringkus beliau. Terus, nah, azina ya adamu. Maka Allah pun terus bahajar ila Madinah. Maka Allah pun mengizinkan beliau untuk hijrah ke Madinah, dan beliau pun hijrah ke Madinah. Terus ba'da martaqo bil ansari bi bi'atil aqbatil ula wa bai'atil aqbatil tsaniyah. Nah, setelah itu beliau mendapat berjumpai kalangan Ansar, orang-orang Madinah di Baitil Aqabah yang pertama dan di Baitul Aqabah yang kedua. Terus hadirul Madinati wa qoma biha asyara sanawat. Beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah 10 tahun. Wal majmu'u 23 sanatan. Salasun. Ya, khobar ya. Maka kalau dihitung umur beliau berarti ya setelah masa kenabian 23 tahun. Ya, terus ulang-ulang baca Aisyah salasa. Beliau berarti hidup selama 23 tahun setelah masa kenabian ba'da nubuwah. Terus salasa. Ingat 11-19 mabni ala al-fat, tarkib ala juz'ain, itu kaidahnya. Mau sebagai apa kah irobnya? Udah mabni ala al-fat. Ya 13 tahun di Mekah, terus yu'assisu da'wat tauhid. Beliau mentaksis. Ya, beliau mengokohkan dakwah tauhid dulu. Ya, terus 10 tahun kemudian di Madinah. Tuma tawaffahu wa huwa 'ala ra'sin thalithati wa 60 min umrihi 'alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mewafatkan beliau ya di penghujung usia beliau 63 tahun. Ya. Terus as-salasu Salasun. Maka kalau begitu durasi usia beliau ya keseluruhan jumlah usia beliau itu 63 tahun. Lanjut baca berikutnya. Ya, siapa? Raymond. Barakatul lati anzalahu Allahu alaihi, inilah keberkahan yang Allah turunkan pada beliau. yaitu ilmu yang sangat banyak. Wahadal jihad, dan inilah jihad. Hadha tamkin bi hadhihi al-muddatil wajiza. Inilah bagaimana pengokohan dari Allah dalam usia yang ringkas, sedikit. Salah semua ishun sanatan, usia dakwahnya cuma 23 tahun. Ya, namun dapat memberikan hidayah ke puri-puri alam. Puri-puri alam itu bahasa apa tuh? Bahasa Urdu. Puri-puri alam. Karte-karte, martehe, berte-berte, karte. Dakwah ila Allah puri-puri alam. Itu. Ya. Kalau kata orang Pakistan, puri-puri alam. Ya, mana lagi tadi? Ya, di usia 23 tahun menjadi sebab hidayah ke seluruh alam, puri-puri alam. Mana lagi tadi? Wa hadha min ayatillah, inilah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara keberkahan Nabi ini, keberkahan dakwah beliau, keberkahan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Wa qabla hadha kulluhu bi ayatillah. Namun sebelum semua ini, ya, kita bahas ini semua berdasarkan pertolongan Allah. Ya. Allah lah yang menolong beliau, Allah lah yang menjaga beliau, wa ayyadahu, ya, yang menopang beliau, wa nasarahu, yang menolong beliau, hatta balaghat da'watuhu al-masyariq wal maghrib, hingga akhirnya dakwah beliau bisa sampai ke timur, ke barat. Ya, barakallahu fiik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus saya mau lanjut. Lanjut lagi. Itu di matan bahasa Allah binzar, Allah mengutus beliau untuk memberikan peringatan dari syirik, mengajak kepada tauhid. Hadihi da'watuhu. Saya lanjut. Lah, si Raymond. Hah? Sarahnya langsung. Binizarah. Nizaroh, na masdar dari apa? Hah? Nadiroh, ya, memberikan peringatan itu. Nizaroh. Terus? Hadhihi da'watuhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah beliau, ya. Terus? Nizarohu anisyirki wa da'watuhu ila tauhid. Memberikan peringatan terkait bahaya kesyirikan, mendakwahkan manusia kepada tauhid. Terus wa hadza alladhi yajibu an yasira 'alaihi ad-du'atu fi da'watihim. Nah, inilah yang wajib para dai, ya, berjalan di atasnya, yaitu an-nidharu 'an syirk wa da'watu ila tauhid. Nah, para dai harus berjalan di sini. Terus an yurakkizu 'ala al-inzari 'an syirki wa da'wati ila tauhid. Nah, agar mereka memfokuskan kepada inzar, memberikan peringatan dari syirik dan mengajak pada tauhid. Jadi bukan cuma ngajak tauhid, memberikan peringatan dari syirik juga. Kita peringatkan itu, larung saji syirik, sedekah laut syirik, pelakunya musyrik. Jangan disebut itu syirik. Kalau begitu saya musyrik enggak kalau saya enggak melakukan? Oh enggak, kamu enggak syirik. Kamu dikasih, saya kasih uzur. Tapi kan saya tahu itu haram. Berarti saya enggak dapat uzur bil jahil dong. Wah, ada lagi nanti uzur bil apa ya? Syubhat. Iqamatul hujah, saya sudah kena hujah ini. Ada yang lain lah. Bawa ke mahkamah, ke mahkamah. Mahkamahnya mana? MUI. Berarti kamu ngakuin dong. Oh, enggak. Saudi. Bawa ke Syekh Fauzan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, kalau dibilang ini tapi jahil, ilamatal jahil, sampai kapan akhirnya nggak ada yang dipun, nggak ada yang kafir, banyak banget muter-muter, sampai kapan? Ya. Paling enak jadi musyrikin Indonesia, enak tanda kutip ya, enggak kena vonis. Kalau jadi musyrikin, wah kamu cuap-cuap syirik-syirik. Saya kan enggak musyrik kan? Musyrik enggak dikasih uzur kan? Iya juga ya, kamu enggak musyrik. Berarti mukmin dong. Akhukum fillah. Allah musta'an. Nah, ini keliru seperti ini ya. Bablas ngasih uzur ya. Al-Sunnah dalam uzur bil jahal tafsil. Kalau bid'ah murji'ah mutlak. Al-Sunnah tafsil. Kalau murji'ah mutlak. Al-Sunnah dalam uzur bil jahal ya, pada permasalahan khafi yang samar. Ya, yang kedua baru orang yang masuk Islam, yang ketiga orang yang tinggal di negeri pedalaman yang dia enggak bisa mengangkat kejahilannya. Kenapa? Karena enggak ada dai yang ngasih tahu. Enggak ada media sarana yang dia bisa dengar, cari tahu dan seterusnya. Tiga itu aja. Ya, lanjut lagi. Mana tadi? Hah? Wa illa lam takun. Ini udah saya baca belum? Belum ya? Wa illa lam takun. Wa illa lam takun da'watuhum ala man hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kalau mereka tidak fokus, tidak di atas tauhid, dakwahnya tidak di atas tauhid, tidak memberikan peringatan dari kesyirikan mengajak tauhid, maka dakwah mereka tidak berada di atas manhaj Rasul. Tahu manhaj siapa? Hah? Nah, itu. Terus berikutnya dibaca siapa ini? Ini Hafid baca. Jangan Hafid, siapa? Banyak yang belum baca ya. Ehsan. Temannya Mbak Ismail bin Ma'il. Marjuun an yaghfirallahu lahu aw yu'adzibu bi qadri dhunubi walakin ma'ahu ila jannati bi annahu muwahhidun at-tauhidu huwa al-aslu wa al-asasu wa la najata illa bi wujudi at-tauhid awalan wa lidzalika yajibu at-taqidu alayhi wal inayatu bihi daiman wa abadan wa da'watun nasi ilaihi wa ta'limun nasi iyyahu wa an yubayyina lahum at-tauhida ma ma'na at-tauhidi wa ma ma'na syirki la budda an ya'rifa al-muslimu hadzal amra wa yatahaqqaqu. Kenapa mansub qaqa? Nafsahu. Oli an ya'rifa ya. Oh ya, ya tahaqqaqa minhu, boleh. Boleh juga ihsan. Terus wa yataqaddal nafsahu hatta la yaqa bi syai'in يخل إلا بالتوحيد فلا بد من هذا الأمر فلا بد من هذا الأمر فلا بد من هذا الأمر ولا بد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. نعم بارك الله فيك. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atsahullahu binidarati 'anisyirki wa da'wati ila tauhid. Rasul sallallahu diutus oleh Allah. Allah mengutus beliau ya, dengan seruan memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mendakwahkan tauhid. Fala budda min ta'siri hadha syai' awwalan. Maka mesti mengokohkan ya, hal ini pertama kali harus dikokohkan dulu. Ya, harus dikokohkan, ditaksil. Ditanamkan dulu. Ditanamkan dulu ini tauhid ini pertama kali. Suma ba'da dzalik setelah itu yattajiwi ila baqiyatil umur, baru dia mengarahkan ke hal-hal yang lainnya, salat, zakat, haji. Ya, jangan diajarin yang lain-lain dulu. Ini enggak, yang diajarin pertama kali bid'ah. Ya, tauhidnya enggak. Akhirnya ma'rifatul bid'ahnya wasi'ah. Ma'rifatul tauhid dayyik. Sempit, enggak ada. Khalid enggak ada. Ma'rifat bid'ahnya luas. Oh, ini bid'ah serampangan juga. Ini gagal dalam belajar, ya. Gagal dalam belajar. Kenapa? Karena belajarnya pasti ngaco. Lihat tuh buku Fadlul Islam. Yang pertama kenal Islam dulu, kapan bid'ah terakhir? Ya enggak? Buka tuh Fadlul Islam. Kita kan pernah belajar di sini Syarah Syekh Fauzan. Ya. Bid'ah terakhir, ini enggak bid'ah duluan. Di annaha la tasluhu al umuru, karena berbagai hal, banyak hal, perkara apapun tidak akan beres illa bi wujudi tauhid, kecuali dengan adanya tauhid. Law anna nas taraku zina, seandainya masyarakat mereka tidak berzina, tidak minum khamr, tidak mencuri, wattasafu bikulli fadilatin minal amali wal akhlaq, dan mereka pun memiliki sifat-sifat amal-amal yang utama, akhlak yang mulia, lakinnahum lam yatruku asyirka, namun mereka tidak meninggalkan kesyirikan. Fala faidata min hadhil umur, enggak ada faedahnya berarti. Ya. Enggak ada faedahnya. Tadi itu semua. Maka ngaco orang yang menyatakan dia walaupun Kristen tapi baik hati loh. Enggak ada faedahnya. Hatinya jelek. Kok bisa menolak perintah Allah Rabbnya yang telah memberikan rezeki, menghidupkan dia, ya, mengatur alam semesta buat dia, dia enggak mau beribadah, berarti hatinya jelek. Walaupun nanti ada pembedaan klasifikasi antara kafir yang baik yang tidak mengganggu dengan kafir yang mengganggu. Kafir yang bengis dengan kafir yang pelangak-plongok. Nah, itu ada perbedaan azab. Memang Allah adil. Ya, kafir pelangak-plongok dengan Abu Jahal ya lebih berat azab Abu Jahal. Kan begitu? Kan musyrikin Quraisy ada tuh yang pelangak-plongok, ikut-ikutan aja. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami ikuti nenek moyang kami aja. Aba'ana. Tapi kalau kafir yang songong berdalil, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Berdalil. Kami enggak nyembah dia kok, enggak nyembah berhala ini kecuali agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurru ma la yanfa'uhum wa yaqulun haula syafa'una inda Allah. Berdalil itu. Ini berhala ini akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi musyrikin Quraisy yang pelangak-plongok bahasa saya ya. Apa bahasanya? Yang awamnya ya. Mana lagi tadi? Wala tanfa'uhum, enggak bermanfaat bagi untuk mereka. Ya. Walaupun seseorang ya, maka ketika seorang selamat dari kesyirikan, wa indahu kabairu, namun dia memiliki dosa-dosa besar, duna syirki, namun dosa besar itu bukan kesyirikan, maka dia tetap diharapkan ayyaghfirullahu lah. Itu masih ada harapan dia dapat diampuni Allah. Au yu'adzibu, atau Allah mengazabnya, boleh juga yu'adzab, atau dia diazab biqadri dzunubi, sesuai dengan kadar dosa dia. Namun kalaupun diazab, tidak kekal. Atau bisa ada kemungkinan tanpa azab, nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Lakin ma'aluhu ilal jannah, namun tempat kembalinya nanti ke surga, dia adalah muwahhid karena dia ahli tauhid. Maka tauhid inilah al-aslu, prinsip landasan al-asas yang asasi. Wala najata illa biwujudi tauhid awwalan. Tidak ada keselamatan kecuali dengan keberadaan tauhid yang pertama kali. Oleh karena itu, yajibu at-tarkizu alaih, wajib memfokuskan inayah, memperhatikan permasalahan tauhid daiman wa abadan, selalu dan selamanya. Mendakwahkan tauhid, mendakwahkan manusia kepada tauhid, wa ta'limun nas iyahu, mengajarkan manusia tauhid, wa yubayyana lahum ma ma'na tauhid, menjelaskan kepada manusia apa makna tauhid, apa makna syirik. La budaya rifa'al muslimu, seorang muslim mesti mengetahui perkara ini, wa yatahaqqaqu minhu, dan merealisasikannya, menerapkan dalam amalannya. Wa yatafaqqada nafsah, dia mesti memeriksa diri dia sendiri, hatta la yaqa fi syai'in min asyirk, supaya dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Au yukhillu bi tauhid, atau mencacati tauhidnya. Fala budda min hadzal amri, maka mesti perkara ini ada pada dia. Wala budda an taquma da'watu 'alalha 'ala hadzal asas, dan dakwah tauhid mesti berada di atas asas ini. Ya, cukup nanti insyaallah kita lanjutkan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.